dalam dirimu hangat terasa, Allah. Kau bawa secerca sinar abadi, terkutuk berbuai dalam anggamu dan janjimu. Kata tepi gini, kau semakin menjauh. Kau selalu terbayang. Gila lagunya.